Iya. Kemudian wasiat berikutnya, ini wasiat untuk at-tamassuk bis sunnah wa mujanabah al bidah. Wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bidah. Kata beliau, waqdud 'alaiha wa janib kull muhdatsatin wa kull dhi bid'atin yad'uka la na'ami. Ya. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu, dengan gigimu, dan tinggalkan setiap bid'ah. Dan katakan kepada orang yang memiliki bid'ah, yang mengajak kamu kepada bid'ahnya, tidak ada ia untuk kamu. Tidak ada ia untuk kamu, maksudnya apa? Hah? Saya tidak akan memenuhi ajakanmu. Iya. Baik. Ini dibahasakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dari sebuah hadith. Iya. Atau ada beberapa hadith yang semakna dengan ini. Di antara hadith yang masyhur adalah hadith Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhata muwaddi'in wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Hati-hati bergetar dan air mata berlinang mendengar nasihat beliau. Ya, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaannaha mau'idhatu muwaddi'in fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Maka Nabi berkata, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Wa intamara alaikum abadun habashi. Fa'innahu maya ishminkum fasayar akhtilafan kathira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu alaiha bin nawajid. Iya. Ada sebuah riwayat mengatakan, tamassaku biha wa addu biha. Wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Kata beliau, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang menjadi pemimpin terhadap kalian seorang budak Habasyi. Ya, budak Habasyi itu, seorang budak itu tidak memenuhi syarat kepemimpinan, kan begitu? Sebab dia budak milik orang. Tapi kalau dia sudah berkuasa menjadi pemimpin, apakah pemimpin umum atau pemimpin di sebagian wilayah, ya, maka Nabi perintah untuk tetap mendengar dan taat. Tetap mendengar dan taat. Kemudian kata beliau, fa'innahu mayya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan kathira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bi sunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah para khulafa. Khulafa, empat khalifah ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ar-rasyidin, yang mereka ini di atas rusyd. Rasyid itu artinya dia berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya. Iya. Berilmu dan mengamalkan dengan apa? Ilmunya. Karena itu manusia dibagi menjadi tiga. Manusia dibagi menjadi tiga. Ada rasyid, ada gawin, dan ada dhalun. Iya. Yang rasyid itu punya ilmu dan beramal dengan ilmunya. Al-gawi itu sampai kepadanya ilmu tetapi tidak dia amalkan. Ad-dhal ini yang beramal tanpa ilmu. Yang beramal tanpa ilmu. Baik. Ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mendapat hidayah setelahku. Tawassaku biha, peganglah sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Diperintah menggigitnya dengan gigi geraham. Di antara gigi manusia yang dimiliki oleh manusia, yang paling kuatnya adalah gigi apa? Gerahamnya. Karena memang sunnah itu perlu digigit kuat untuk berpegang dengannya. Nah, ini pembahasan ya. Suara yang berpegang dengan sunnah, ya, harus ada jerih payah, ada usaha, continue. Tidak begitu saja, ada halangan dan tantangan ketika seorang itu berpegang dengan apa? Berpegang dengan sunnah. Ya, karena itu telah syah di dalam hadits yang lain, saya ati alan nas zamanun al-mutamassiku bis sunnah kal qabit al-jamr. akan datang suatu masa orang yang berpegang dengan sunnah seperti orang yang memegang bara-bara api. Ya. Jadi berpegang dengan sunnah seperti dia menggenggam apa? Bara api. Kalau bara api itu digenggam bagaimana tangan? Hah? Kan terbakar juga tangan, kan melepuh. Tapi begitu, ada risiko di dalam berpegang dengan sunnah di akhir zaman. Iya. Tapi orang yang berpegang tetap dia bersabar. Bersabar di atas hal tersebut. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, wajanib kulla bida'atin, dan tinggalkan setiap bid'ah. Ini di kelanjutan hadith ya. Fa'in wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab setiap perkara yang baru itu namanya apa? Bid'ah. Wa kulla bida'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi penyebutan tentang bid'ah itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara baru dalam beragama, itu disebut bid'ah dalam beragama. Iya. Dan ini istilah syar'i. Istilah syar'i. Dan di masa sekarang ini, subhanallah, ada orang-orang yang menyepelekan tentang bid'ah, menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Ya, kalau dia tidak suka sama orang, ya dia bahasakan begitu, kamu itu sedikit-sedikit bid'ah saja. Hah? Padahal ini adalah bahasa syar'i. Memang keliru orang yang menghukumi sesuatu itu yang sunnah dianggap bid'ah, itu keliru. Tapi orang yang mencela sesuatu yang betul bid'ah, mengkritik hal tersebut, menolaknya, itu juga keliru. Ya, seorang mukmin dia pertengahan apa yang merupakan agama, dia katakan itu adalah sunnah Nabi. Apa yang menyelisih sunnah itu namanya apa? Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Dan ini kaidah tetap di dalam beragama. Perkara yang disepakati, tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Walaupun di dalam masalah merinci bid'ah, apa yang disebut bid'ah dan bukan bid'ah, itu kadang diketemukan sebagian pendapat yang lemah di kalangan ulama, tetapi tidak dianggap. Nah, yang lemah-lemah seperti ini, itu yang kadang dipakai pegangan oleh sebagian orang yang membela bid'ahnya. Nah, akhirnya banyak kerancuan di tengah sebagian manusia. Jadi itu dasarnya. Tapi kalau seorang dia belajar sunnah yang benar, dia akan mengenal sunnah itu apa. Akan jelas baginya sunnah itu apa. Dan akan terang baginya apa yang namanya bid'ah. Iya. Kemudian kata beliau, wa kulli dhi bid'atin yad'uka la na'ami. Katakan kepada orang yang memiliki bid'ah, mengajak kamu kepada bid'ahnya, tidak ada iya bagi kamu. Artinya saya tidak mau dengar dari kamu, saya tidak terima dari kamu. Iya. Saya tidak terima dari kamu. Itu sikap ya terhadap orang yang mengajak kepada bid'ah. Sebab seorang muslim kalau diajak kepada bid'ah, bukan dia ikut-ikutan di bid'ah tersebut. Bukan dia ikut-ikutan. Iya. Tetapi dia tidak apa? Tidak menerimanya. Dia tidak menerimanya. Hanya saja memang di dalam kehidupan, apalagi di masa banyaknya terjadi kesalahan, itu kadang ada hal-hal yang harus dibedakan. Mana yang bid'ah, yang murni bid'ah, dan mana yang bid'ah terkait pada sifat atau bentuknya atau pada kondisinya. Nah, di situ seorang pandai mendudukkan. Jelas ya? Pandai mendudukkan. Jadi kalau misalnya ya, seorang misalnya dia sholat di belakang imam, imamnya kunut subuh, ya, dia diajak juga untuk kunut subuh, maka di sini perkara yang seperti ini tidak dikatakan dia adalah murni sebagai bid'ah, lalu dikatakan bahwa tidak boleh dia ikut kunut. Tidak. Di sini kalau misalnya imamnya kunut, dia ikut kunut saja. Dia ikut kunut saja. Sebab ini masalah memang ada sebagian ulama yang membolehkannya berdasarkan dengan hadith yang lemah, dan juga kadang ada yang berpegang dengan kaidah umum. Walaupun yang benarnya bahwa itu tidak disyariatkan, yang benarnya. Hanya saja itu ada namanya menjaga hal yang lebih dijaga di dalam agama, kebersamaan, ya al-jamaah, dan tidak ribut-ribut di tengah manusia. Menjaga hal tersebut itu bagian dari syariat. Menjaga hal tersebut itu bagian dari syariat. Karena itu para ulama di masa sekarang memberikan fatwa seperti itu. Jadi kalau imamnya kunut, makmumnya ikut kunut. Bahkan saya pernah tanya ke Syekh Shalal Fauzan, ya Syekh kalau saya disuruh jadi imam, orang-orang di masjid itu pendapatnya kunut, saya kunut atau tidak? Kata beliau, kamu kunut saja. Tidak ada masalah. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberi fatwa kalau seorang di tengah jemaah, di tengah masyarakat yang pendapat mereka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, menjaga sunnah kebersamaan itu lebih didahulukan daripada menjaga, menghidupkan sebagian sunnah yang merupakan cabang. Dan itu kaidah benar ya di dalam syariat. Jadi sunnah itu ada ketentuan-ketentuannya, ada rincian-rinciannya. Jangan sembarangan, karena Nabi juga memberi contoh. Ya, Ka'bah itu dibangun di atas posisi keliru. Tadinya Ka'bah itu di pondasinya Nabi Ibrahim dua pintunya. Ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Ini sekarang Ka'bah yang kita lihat berapa pintunya? Cuma satu kan? Ya, itu posisi keliru sebenarnya. Ya. Nabi tidak merubah posisi Ka'bah itu di masa hidup beliau. Kenapa? Karena khawatir terjadi sesuatu kerusakan yang lebih besar. Karena itu kata Nabi kepada Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la sadamtul Ka'bah wa la ja'altuha babaini. Wahai Aisyah, andai kata kaummu, maksudnya orang-orang Quraisy, bukan orang yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi menjadi dua pintu. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Kalau baru saja orang Quraisy ini masuk Islam, lalu Nabi meruntuhkan Ka'bah, membangunnya kembali, marah orang Quraisynya nanti. Ini Nabi Muhammad bersombong terhadap kami. Ya. Karena Ka'bah ini punya sejarah ya, tadinya punya dua pintu. Kemudian kena banjir Ka'bahnya. Iya. Kena banjir. Akhirnya dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy, tapi mereka kekurangan biaya dalam membangunnya. Iya. Jadi sebagiannya belum dibangun. Ya itulah sekarang yang sudah berdiri di porsi itu saja yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Jadi kalau datang Nabi dia rubuhkan langsung dia bangun, bisa-bisa orang-orang Quraisy ini murtad lagi keluar dari apa? Islam, terjadi kerusakan yang lebih apa? Lebih besar. Maka ini kaidah dalam sunnah, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Dan itu pelajaran, itu sunnah namanya. Sama seperti itu tadi. Iya. Jelas ya, sebab sering bikin ribut di tengah orang segala macam. Nah, ini hal-hal yang kadang membawa kerusakan yang besar. Baik. Jelas ya? Selepas sholat kadang diajak salaman tuh sebagian orang. Ya ini salaman-salaman ini bidah. Saya enggak mau diajak ke bidah. Ya. Masya Allah sudah salami. Dia enggak mau salaman. Ya. Jadi orang ini betul-betul ini orang ini. Mau mengajak berkelahi kita katanya. Ya. Dia aja salaman enggak mau dia. Dianggap dirinya berpegang dengan sunnah. Keliru dalam hal tersebut ya. Dia salaman-salaman saja. Dia niatnya bukan salaman karena habis sholat. Ya ketemu saudaranya disalami, dia salami. Kan begitu. Selesai, mudah kan? Ya. Tapi kalau diajak doa bersama, nah itu lain lagi masalahnya. Ya. Sebab ini doa bersama itu jelas tentang pengingkaran dan kelirunya ya. Diajari saja, kalau diajak doa bersama diajari. Nah, orang namanya berdoa di masa sekarang, ya tidak ada yang mewajibkan orang berdoa. Orang sholat ada yang langsung pergi apa segala macam, itu biasa. Di dalam hal yang seperti itu. Jadi harus didudukkan segala sesuatu pada tempatnya, harus dipelajari sunnah itu kayak bagaimana, bagaimana kalau ada kekeliruan cara mengobatinya bagaimana. Ya ini semuanya ada sunnahnya, ada tuntunan-tuntunannya. Jelasnya, karena itu perlu ilmu, perlu seorang mempelajari dengan baik dan dengan benar. Kemudian dikatakan di sini, Fama li dhi ribatin fi nafsihi harajun mimma qadha qattun fil imani min qasami. Fala wa rabbika akwa zajiran li ulil albabi wal mulhidu zindiku fi samami. Ya, ini pembahasan yang terakhir di sini, at-taslimul kamil bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan sempurna kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fama li dhi ribatin fi nafsihi harajun. Iya. Kata beliau, tidak ada pada orang yang ragu itu pada dirinya harajun, suatu penolakan, suatu ketidakterimaan, ya, mimma qadha qattu, dari apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak ada penolakan. Fil imani min qasami. Iya. Tentang keimanan dengannya, ya, min qasami, tidak ada bagiannya. Maksudnya keraguan, ya, keraguan atau apa namanya, penolakan, ketidakterimaan itu tidak ada bagiannya sama sekali, ya, tidak ada bagiannya sama sekali bagi diri seseorang mukmin, ya, seorang yang beriman pada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan ini semena dengannya dengan ayat di surah Al-Ahzab, ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, dia memiliki pilihan yang lain. Tidak pantas seperti itu. Dia memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik. Kemudian dalilnya, jadi tidak ada bagiannya dari apa? Dari dalil, fala wa rabbika akwa zajiran li ulil albabi. Ya, ayat fala wa rabbika, ini ayat surah An-Nisa yang saya sebutkan tadi, ya, ayat 65. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini ayat tegas. Aqwa zajiran, hardikan yang paling kuat. Jangan sampai seorang itu ragu. Jangan sampai ada dia memiliki rasa berat di dalam hatinya, rasa tidak terima, protes terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun wal mulhidu zindiku fi samami. Adapun mulhid dan zindiq, orang yang menyimpang dan munafik, mereka ini fi samam, selalu buta, apa selalu tuli dari mendengar kebenaran, dari mengikutinya. Maka seorang muslim dan muslimah, dia terima penuh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.